بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, di mana telah lalu kita telah membaca bab yuksiru ma'al maraqi fayaksimu fil jiran. Sebelum kita lanjutkan, sedikit tanbih kepada talabah, terkhusus yang menjadi imam. Sekali lagi, jangan pernah mengikuti alur bacaan Syekh Fulan dan Syekh Alan. Tidak mengapa kita mengikuti atau mencontoh qari Fulan dan qari Fulan, labas. Begitu juga misalnya kita mempunyai nada tersendiri khusus bagi kita, labas. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i alaihi rahmatullah, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan bagian dari kami bagi mereka yang tidak bertaghanni dengan Al-Qur'an. Taghanni yaitu ada sedikit lagu daripada bacaan. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikmati bacaan beberapa sahabat. Di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah meminta untuk dibacakan Al-Qur'an karena bacaannya yang merdu, bacaannya yang enak didengar. Namun sekali lagi, ya, jangan karena sebab kita mengikuti nada qari Fulan dan Alan kemudian fungsi daripada bacaan itu hilang. Ya. Makharijul huruf tidak sesuai, tempat keluarnya hurufnya tidak sama. Yang demikian ini akan merubah makna. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Karena dia lupa, dia fokus dengan apa? Bacaannya, fokus dengan iramanya, tidak fokus dengan makharijul huruf. Makharijul huruf sangat berbahaya, akan merubah makna. Ya, akan merubah makna. Hak dengan hak berbeda, alif dengan ain, al-azab dengan adab, beda kan? Ya, diperhatikan makharijul huruf, yang terpenting itu. Jangan kita terlena dengan irama. Bagi yang bertugas sebagai imam, diperhatikan. Ya, maka ini juga menjadi koreksi bagi musyrifin untuk memperhatikan bacaan-bacaan mereka. Ya. Kita berkomitmen, ya, sejak awal didirikannya Tahfidz Ibn Umar di sini untuk membiasakan talabah. Ya. Untuk membiasakan talabah belajar. Ya, bukan dalam rangka menyelisih sunnah apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya ummu, yaitu mengimami kepada kalian, aqra'uhum bi kitabillah, yang paling hafal terhadap kitab Allah, kemudian a'lamuhum bis sunnah, kemudian in kana fi sunnati sawa, agdamuhum hijrah dan seterusnya. Ya. Namun untuk diperhatikan sehingga antum di sini belajar sehingga keluar nantinya bisa untuk menjadi imam, untuk membaca di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kampung kita. Ya. Maka dari situ diperhatikan, dikoreksi. Ya. Diperhatikan musyrifin yang jadi imam. Ayo, coba. Hatta kalau bisa, apa namanya, bacaan atau surat yang dibaca, dicatat, diperhatikan, diberi nilai. Jika bisa, lebih ahsan, lebih baik. Ya, lebih baik. Ini demi apa? Demi kedepannya menjadi yang lebih baik. Ya. Maka ini yang ingin Nana berikan tanbih kepada talabah. Karena ya banyak sering kita dengar terlena dengan irama yang kemudian akhirnya lalai dari sisi makharij al-huruf. Ya. Yang kadang sampai lupa yang dibaca. Sampai lupa yang dibaca. Irama sangat berbahaya ketika kita mengikuti alurnya. Lupa kita. Kita terbiasa dengan irama yang kita miliki, kita pelajari. Biasa kita setor kepada mudarris-mudarris kita. Kemudian kok ada qori fulan enak ya. Akhirnya coba-coba. Wah, kebetulan jadwalnya ngimami. Dilepas ya. Kelihatan mic dilepas. Ya, jangan. Bukan begitu. Ya, apa yang sudah kita terbiasa dengannya, berjalanlah dengan itu. Ya. Harus pede dengan apa yang kita miliki. Tidak harus seperti Sudes. Tidak harus seperti Afasi. Atau tidak harus seperti Suraim. Suud Suraim atau siapa lagi. Dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Pede yang kita punya. Berusaha yang terbaik membaca sesuai dengan apa yang kita pelajari dari ahkamut tajwid, begitu juga makharij al-huruf dan seterusnya. Tayyib. Melanjutkan pembahasan kita, telah lalu kita telah mengambil hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Naam. Di dalam hadis yang telah kita ambil setidaknya ada sekian fawaid yang sudah kita ambil, yaitu wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar. Naam. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang tahu nama daripada Abu Dzar? Ah. Jundub bin Junadah. Baik. Cukup di situ. Kemudian beliau ini termasuk pendahulu di dalam Islam. Dikatakan yang keberapa masuk Islam? Yang kelima. Naam. Tayyib. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Apa wasiat yang pertama? Wasiat yang pertama, taat, mendengar dan taat kepada pemerintah. Tayyib. Kemudian wasiat yang kedua. Nah, wasiat yang kedua, memperbanyak kuah dari makanan kita. Wasiat yang ketiga, sholat pada waktunya. Ini adalah beberapa wasiat dari Abu Dzar. Thayyib, man yahfaz? Siapa yang hafal? Kemudian, setiap dars ya kita perhatikan hanya Arman. Yang lain mana? Hah? Yang lain tidak ada yang hafal? Hah? Azian hafal? Terlalu sibuk. Ahmad. Terlalu sibuk. Aden. Terlalu sibuk. Hafal? Hah? Tayyibat. Arman terakhir nanti. Tayyibat. Asma' wa ati' wa utir. Muraqatan. بمعروف. فإن وجدت فقد أحرست طيب yang lain. نعم ها فليرفع يده. طيب selain Arman. نعم. طيب المشرفين عمي زيدان dan yang lainnya diperhatikan. Ya. Apa sampai sesibuk itu ya mereka sampai enggak bisa menghafal. Jangan sampai ke depannya kita menyesal. An-nadam itu fil mustaqbal, bukan sekarang. Antum sekarang merasa nyaman-nyaman saja, ke depan antum akan merasa betul-betul menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Ketika ada kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk kita menghafal, kemudian kita sia-siakan. Ya. Baik, berarti tidak ada lagi ya, Arman, ya Allah. Asma' wa uti'. Asma' wa uti'. Walau li'amrin mudadda'il atraf. Wa idza. Idza. Wa idza sana'ta. Idza sana'ta marhaban taqdir ma'aha. Thumma nzur ila ahli baitin. Thumma nzur ila ahli baitin. Min jiranika. Fa'atifhum minhu bima'ruf. وصلي صلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فإن أقمت صلاتك إلا فهي نافلة. بارك الله فيك. طيب selanjutnya qala al Imam al Bukhari rahimahullah qala wa fi riwayah an Abi Dzar, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar radiyallahu anhu al-ghifari qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya aba dhar idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranak aw iksim fi jiranik. Dengan konteks yang hampir sama ya dari hadis yang sebelumnya, namun pada potongan hadis ini atau pada hadis ini tidak ada dua wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Berkata Rasulullah, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan ya tabakhta maraqatan, maraqah yaitu kuah, tentunya biasanya kuah ada dagingnya. Namun yang dimaksudkan di sini kuah ada dagingnya ataupun tidak. Ya, ada dagingnya ataupun tidak. Fa'aksir ma'al maraqah, maka perbanyak kuahnya. Ya. Perbanyak kuahnya wa ta'ahad jirana. Kemudian berikan kepada tetanggamu atau bagikan fi jiranik, bagikan kepada tetanggamu, yaitu perbarui janjimu dengan tetanggamu, perbarui ikatan dengan mereka, ya, jaga hubungan dengan para tetangga dengan apa? Dengan kita memberikan marqah, dengan kita memberikan kuah yang kita masak. Ya, berkata al-ulama, mereka mengomentari hadis ini, qala inna ma amarahu bi iksari al-ma fi marqah, yaitu diperintahkan di dalam hadis ini untuk memperbanyak kuah, ya, untuk memperbanyak air kuahnya, fi maraqati ta'am hirsan ala isali nasibin minhu. Ini bagian daripada upaya, ya, semangat Nabi kita alaihi salatu wassalam agar tersampaikan kepada tetangga, ya. Ya, tersampaikan kepada tetangga, wa in lam yakun ladzidan, walaupun tidak lezat. Ya, karena tentunya ketika kadarnya memang sedikit, dibuat banyak kuahnya, rasanya, kualitasnya akan berbeda. Ya, kualitasnya akan berbeda, akan semakin tidak nyaman rasanya ketika semakin banyak kuahnya. Namun ini adalah upaya daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk diantara jam'ul kalimah, untuk menyatukan kalimat, untuk mempererat hubungan antara tetangga, begitu juga mempererat hubungan antara saudara seiman, seislam, dan seterusnya. Ya, ini adalah akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Di antaranya yang pertama, di sini terdapat bolehnya seseorang mencampur, ya, mencampur sesuatu walaupun di sana akan melemahkan kualitas, akan semakin mengurangi kualitas karena maslahat, ya, karena maslahat. Bukan karena apa? Bukan karena ingin menipu. Al-ghish tidak diperbolehkan. Sebagian orang ada yang mencampur susu dengan air. Ya. Biar semakin banyak dia mendapatkan faedah. Yang demikian ini ghish. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, laisa minna man ghashana, atau man ghashana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan bagian dari kami. Ya. Bukan bagian daripada akhlaknya kaum muslimin ketika dia melakukan itu. Ya. Bukan dalam rangka ghisy, namun maslahat. Maslahatnya di sini apa? Maslahatnya lebih besar untuk jam'ul kalimah, semakin mempererat ikatan tetangga. Ya, mestinya kuahnya sedikit ditambahi air lagi, ya. Sehingga akan mengurangi kualitas. Namun diperbolehkan demikian. Ya, diperbolehkan dengan hadis ini. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk terus berusaha dan berupaya. Ya. Ini contoh, ya, contoh untuk kita terus mengikat hubungan dengan tetangga. Tidak harus dengan kita memberikan apa kuah. Lah. Ini salah satu contoh. Namun yang semakna dengan itu, ketika kita punya sesuatu, memberikan kerupuk misalnya, atau kita mempunyai pakaian yang tidak dipakai, kita berikan ke tetangga, atau kita membantu urusan-urusan yang lain yang dibutuhkan oleh tetangga. Naam. Kemudian yang kedua, di sini terdapat inayatul Islam bil jar. Ya. Perhatian Islam dengan tetangga. Islam betul-betul memperhatikan tetangga. Sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu, sekian hadis kita lewati. Sampai-sampai diantaranya Jibril mewasiatkan untuk kita terus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat apa yang seharusnya bagi seseorang, ya, seorang muslim untuk mutanabbihan, untuk terus sadar dia. Dia bagaimana caranya tahu keadaan tetangganya, memperhatikan, ya, bukan dalam rangka untuk mencari-cari kesalahannya, namun apa? Dalam rangka kita ingin memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Ya, mudhanabbih dalam urusan ini terhadap hak saudaranya, terhadap hak tetangga tadi. Ya. Di dalam hadis ini. Kemudian di antara fawaid yang lain terdapat di sini motivasi dari syariat ini untuk kita terus mengupayakan kebaikan walau bisyai'in yasir. Walaupun dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sedikit. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau menghinakan kebaikan walaupun itu sedikit. Ya. Nilainya besar di sisi Allah ketika kita mengagungkan hal ini. Kita melakukan itu karena ta'abbud lillah, karena kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara fawaid yang ada pada hadis ini, irsyad daripada syariat untuk kita berpegang di atas makarim al-akhlaq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang memang Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qalam, Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung untuk kita contoh. Ya. Rasulullah menyampaikan ini tujuannya apa? Untuk mencontohkan kepada umatnya, mencontohkan kepada sahabat, agar disampaikan kepada tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in ila yaumina hadza, sampai kepada kita hari ini. Ya, sampai kepada kita hari ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul SAW contoh yang baik. Kita diajarkan demikian oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini, di dalam hadis ini juga terdapat faedah muhimmah, faedah yang sangat penting, yaitu hendaknya kita senantiasa berupaya bersedekah. Ya, dengan sekecil apapun. Dengan sekecil apapun apa yang kita miliki. Ya. Walaupun ada yang banyak, kita bisa mengeluarkan yang banyak. Namun setidak-tidaknya kita berusaha dengan istimrar terus-menerus yang sedikit. Ya. Ketika kita mengeluarkan lebih banyak, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan ketika engkau masak, perbanyak kuahnya. Berikan kepada tetanggamu, dinilai sedekah. Ya. Sedikitnya marak, sedikitnya kuah untuk tetangga dinilai sedekah. Ya. Sekecil apapun kita tetap berusaha untuk mengeluarkan as-sadaqah, yang di mana sedekah tersebut akan menghapus, ya, kekurangan-kekurangan, ya, akan menghapus dosa-dosa kecil yang dimiliki karena muamalah kita. Ya. Naam. Selanjutnya qala babu khairil jiran. Kita telah keluar dari bab memperbanyak marak. Ya. Artinya pada hadis yang sudah kita baca barusan, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil atas bab yang beliau sebutkan, yaitu memperbanyak kuah dari makanan kita. Hadis ini mempertegas hadis yang telah lalu. Selanjutnya qala bab khairil jiran, sebaik-baik tetangga. Ya. Yeah. Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Abdullah ibn Yazid, maula Ali Umar. Ya. Yeah. Maula Ali Umar, beliau bekas budaknya keluarga Umar. Beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Mughri. Abu Abdurrahman Al-Mughri Al-Basri. Ya. Asalnya dari Basra, namun nazil Makkah. Dikatakan nazil Makkah, pernah tinggal di kota Makkah setidak-tidaknya 3 tahun di sana atau mungkin bahkan lebih. Ya, dikatakan nazil Mekah. Dinisbatkan kepada Mekah, bisa dikatakan Al-Makki. Nah. Qala haddatsana Haywah. Haywah di sini siapa? Hah? Haywah? Hah? Bin Syuraih. Naam. Haywah bin Syuraih. Qala akhbarana Syurahbil. Syurahbil ibnu Syarik. Syurahbil ibnu Syarik. Al-Ma'afiri. Ya, Al-Ma'afiri Abu Muhammad Al-Misri. Abu Muhammad Al-Misri. Qala annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli. Beliau Syurahbil mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Abu Abdurrahman Al-Hubuli, nama beliau adalah Abdullah bin Yazid. Ya, Abdullah bin Yazid Al-Ma'afiri Al-Misri. Ya, dikenal dengan Abu Abdurrahman. Beda yang pertama tadi, Abdullah bin Yazid Maula Al-Umar. Ya, berbeda. Di sini Abu Abdurrahman Al-Hubuli dikenal dengan nama ini beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Yazid Al-Ma'afiri Al-Misri. Yuhadithu an Abdullah bin Amr ibn al-As. Abu Abdurrahman menyampaikan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau adalah seorang sahabi, Abdullah bin Amr ibn al-As. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik untuk temannya. Artinya bisa memberikan manfaat untuk temannya. Ya. Suhbah ini mempunyai peranan. Ya, mempunyai peranan penting di dalam pendidikan seseorang. Di dalam berkembangnya seseorang. Pertemanan. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang ini di atas agama temannya. Ya. Seseorang di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia berteman. Ya, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Fa innal qarin bil qarini yaqtadi. Ya, dikatakan tentang seseorang jangan kau tanyakan wasal an qarini, namun tanyakan temannya siapa. Ya, karena teman itu mencontoh temannya. Ya, teman itu mencontoh temannya. Artinya teman ini mempunyai peranan penting. Ya, mempunyai peranan penting di dalam kehidupan seseorang. Artinya seseorang berjalan dengan orang yang jelek, setidaknya walaupun dia tidak melakukan kejelekan, tapi tercium oleh orang lain dia setidaknya sama. Ya. Makanya kita diperingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Ya. Seseorang bersama yang dia cintai dan dia senangi. Maka di sini Islam memperhatikan hati-hati ketika berteman, mengambil pertemanan. Teman yang baik di sini disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang terbaik bagi temannya. Apa makna yang terbaik? Dia memberikan manfaat kepada temannya. Manfaat di sini umum. Ya. Manfaat di sini umum apa saja? Ketika temannya tergelincir, yaqumu bin nasihah, dia memberikan nasihat. Ya. Dia mendatanginya, ya akhi, ana melihat antum begini. Ini ana menyampaikan ini karena ana cinta kepada antum. Ya. Min fadlik, antum tinjau kembali dengan tutur kata yang terbaik, dengan ucapan yang paling indah kita sampaikan kepada mereka. Ya. Atau ketika teman kita mempunyai kebutuhan dan kita tahu itu, Dia tidak mampu untuk menggapai kebutuhan tersebut, maka kita berikan. Kita usahakan, kita upayakan. Sekali lagi, jika kita mempunyai kemampuan dan kita tahu. Ya, ketika teman kita kelaparan dan kita tahu. Ya. Kita berikan makanan. Ketika dia mendapatkan permasalahan yang runyam, yang rumit, yang sulit untuk dipecahkan, setidaknya kita ikut memikirkan teman kita. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik teman adalah yang terbaik untuk temannya. Ya. Ketika teman kita membutuhkan kita, kita berada di depan. Inilah manusia yang terbaik. Ya. Manusia yang terbaik seperti ini, yang terbaik untuk temannya. Dan termasuk yang paling utama adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar kepada teman kita dalam rangka kecintaan kita kepadanya. Ini yang terpenting. Ya. Kemudian wa khairal jiran, dan sebaik-baik tetangga, dan ini adalah syahid. Ya. Potongan ini adalah intinya. Beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini. Seperti apa sih tetangga yang terbaik bagi tetangganya yang lain? Ini disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jawabannya ada di sini. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah khairuhum li jari, adalah yang terbaik untuk tetangganya. Mendahulukan ihsan, perbuatan baik kepada tetangga. Ya, sebagaimana ashab tadi, ya. Namun tetangga mimbabi aula, lebih utama. Ya. Hak tetangga lebih utama, karena sekian hadis yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Maka ini sebaik-baik tetangga. Yang terbaik, yang bisa memberikan manfaat. Hadis ini semisal apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, artinya hadis ini umum dan yang kita baca lebih khusus daripada itu. Ya. Yang kita bacakan barusan khairul, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain umum. Hadis yang kita baca barusan ini adalah khusus, ya, untuk teman dan untuk tetangga. Maka hadis ini terdapat targhib, ya, terdapat motivasi untuk kita memperbanyak ihsan kepada selain kita, kepada manusia yang lain. Yang kemudian terdapat pada barisan yang terdepan, siapa mereka? Al-arham, sebagaimana telah lalu, yaitu kerabat-kerabat kita. Kemudian teman, ya. Kemudian teman, di sana kita berta'awun alal birri wa taqwa dengan mereka, dan seterusnya. Kemudian jiran, kemudian tetangga, ya. Kemudian tetangga. Inilah Islam memperhatikan yang seperti ini. Yang kemudian asar yang semisal ini masuk padanya banyak bab, ya. Masuk padanya banyak bab daripada kebaikan, ya, termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, termasuk membantu kebutuhan mereka dan seterusnya, ya. Banyak hal yang masuk pada hadis ini. Baik. Berapa lama lagi azannya? Jam berapa azan? Jam 7. Baik. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul jar as-salih. Bab tetangga yang saleh. Ya. Ini di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menggambarkan kepada kita seperti apa tetangga yang soleh tadi, atau keutamaan memiliki tetangga yang soleh. Qala qala haddatsana Muhammad ibn Katsir. Nah, siapa Muhammad ibn Katsir? Hah? Siapa Muhammad bin Katsir? Ada yang tahu? Hah, Hazidan. Al-Basri Al-Abdi. Naam. Qala akhbarana Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan di sini adalah Tsauri. Qala an Habib bin Abi Thabit. Ada yang tahu Habib bin Abi Thabit di sini siapa? Habib bin Abi Thabit. Namanya Abu Thabit di sini siapa? Abu Thabit, namanya beliau adalah Qais bin Dinar. Ingat-ingat, dicatat. Ya. Abu Thabit, namanya beliau adalah Qais bin Dinar. Jadi nama beliau adalah Habib bin siapa? Bin Qais bin Dinar. Ya. Abu Yahya. Abu Yahya Habib bin Qais bin Dinar. Qala haddathani Khamilun. Khamil Al-Khuza'i. Ya. Beliau Khamil Al-Khuza'i. Beliau adalah pekerjanya Umar di Makkah. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, beliau mempunyai atau dikatakan pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Afwan, keliru. Al-Khuzai, Nafi' bin Abdul Harith ini adalah Al-Khuzai. Adapun Khamil, Khamil di sini bin Abdurrahman. Naam. Terbalik, nah terbalik, Afwan. Khamil bin Abdurrahman. Ya. Khamil bin Abdurrahman disebutkan oleh Imam Ibn Hibban. Beliau termasuk jajaran perawi yang thiqah. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Khamil. Ya. Hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Khamil pada hadis ini saja. Ya, tidak ada hadis yang lain. Di dalam Adabul Mufrad selain hadis ini tidak ada. Ya. Qala an Nafi' bin Abdul Harith. Beliau adalah Al-Khuza'i. Beliau ini adalah pekerjanya Umar. Ya. Beliau pekerjanya Umar. Seorang sahabi. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim di antara. Ya, min di sini tab'idhiyah, ya. Tab'idhiyah yaitu sebagian, tidak semuanya. Artinya bukan seluruhnya kebahagiaan ada pada perkara yang akan disebutkan, namun bagian daripada kebahagiaan seorang muslim. Qala al-maskan al-wasi', rumah yang luas. Wal jar as-salih, dan tetangga yang saleh. Wal markab al-hani, dan kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman, yang menggembirakan pemiliknya. Ini adalah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, hadis sahih, ya. Diriwayatkan dari selain jalan hadis ini, ya, artinya ada penguat selain hadis ini. Yang terdapat pada hadis ini, kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang muslim ada pada tiga perkara yang disebutkan, yaitu rumah yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang menggembirakan. Syahid Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini bahwasanya di antara kebahagiaan seseorang memiliki tetangga yang saleh. Oleh karena itu di sini terdapat motivasi untuk kita menjadi orang yang paling soleh, ya, sehingga kita adalah orang yang paling menggembirakan tetangga kita, membahagiakan tetangga kita. Tentunya Dengan itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-maskan al-wasi', yaitu rumah yang luas, ya. Rumah yang luas tentunya yang cukup bagi kita untuk beraktivitas, cukup bagi istri kita untuk beraktivitas khusus untuknya, begitu juga cukup untuk bermainnya anak-anak kita, ya. Dan memudahkan kita di dalam setiap hal. Rumah yang luas, ya. Jika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala bas. Tidak mengapa, bukan termasuk israf, ya. Bukan termasuk berlebih-lebihan ketika kita beli rumah yang luas, ya. Selama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nyaman, ya. Bukan hanya luas, sekaligus nyaman. Maka di sini terdapat faedah untuk kita membuat rumah kita senyaman mungkin, ya. Untuk kita membuat rumah kita senyaman mungkin dengan tidak berlebih-lebihan. Dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian tetangga yang soleh telah lalu, ya. Sekian hadis kita bahas tentang tetangga yang mungkin cukup bagi kita pada penjelasan-penjelasan yang telah kita baca daripada hadis-hadis sebelumnya. Kemudian markab al-hani, ya. Kendaraan yang menggembirakan pemiliknya. Di antara perkara yang menggembirakan dari kendaraan, ya. Jelaskan oleh para ulama, kalau zaman dahulu kan kendaraan berupa hewan, ya. Kalau zaman sekarang ada mobil, ya, mungkin ada motor atau yang semisal dengan itu, yang paling nyaman bagi kita. Yang paling nyaman bagi kita. Di antara kenyamanannya adalah bisa cepat sampai, ya. Bisa cepat sampai kepada tujuan kita. Kemudian di sisi yang lain, kita menungganginya, menaikinya, merasa nyaman, ya. Tidak merasa tersiksa. Tidak merasa tersiksa. Artinya bukan termasuk berlebih-lebihan ketika kita membeli kendaraan dan harganya mahal. Harganya mahal. Dan subhanallah, kita diberikan kemampuan untuk membelinya. Bukan berlebih-lebihan ketika kita membelinya. Ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis ini. Ya, kita dituntut atau diperbolehkan, bahkan termasuk kebahagiaan seorang muslim ketika dia memiliki apa? Memiliki kendaraan yang nyaman bagi dirinya, nyaman bagi keluarganya, lebih cepat sampai, dan ketika dinaiki tidak menyiksa, ya. Tidak menyiksa orang yang menaikinya. Kalau zaman dahulu adanya onta, ya. Onta juga bervariasi harganya sesuai dengan kadar kemampuan onta tersebut. Begitu juga kuda dan seterusnya, ya. Kendaraan yang paling mewah adalah onta yang berwarna merah pada saat itu. Di zaman sekarang, ya, di sini alhamdulillah ada mobil. Ya, mobil pun bervariasi, ya. Disesuaikan tingkat kenyamanannya. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Baik. Nah. Di sini terdapat faedah yang lain daripada hadis ini, yaitu seharusnya bagi seseorang untuk berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut yang sudah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian yang kedua di antara fawaid daripada hadis ini, apa yang seharusnya bagi seseorang untuk memberikan manfaat kepada tetangganya, untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik bagi tetangganya. Kemudian yang ketiga daripada fawaid hadis ini, seharusnya seseorang berusaha dan berupaya untuk memiliki atau untuk tinggal di lingkungan yang baik. Tinggal di lingkungan yang baik, mempunyai tetangga-tetangga yang solihin. Tetangga-tetangga yang baik, yang memperhatikan kita, memperhatikan tetangga-tetangganya yang lain. Ya. Berusaha untuk mencari tempat yang semisal ini. Kemudian di antara fawaid daripada hadis ini, hendaklah seseorang memilih yang terbaik daripada kendaraan dan memilih yang terbaik daripada tempat tinggalnya. Di dalam riwayat yang lain di sana ada tambahan, ya. Ada tambahan selain yang disebutkan di sana, Rasulullah menyatakan arba'un minas sa'adah, empat kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama disebutkan al-mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah. Maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang hani. Ya. Kemudian sebaliknya, arba' minas syaqawah, empat perkara yang termasuk kebinasaan. Kata Rasulullah, al-mar'atu su', wanita yang jelek, istri yang jelek, kemudian kendaraan yang jelek, markab asu, begitu juga al-maskan ad-dayyik. Termasuk perkara yang tidak menyenangkan. Kebalikan yang sebelumnya tadi, kebahagiaan yang telah disebutkan, perkara yang tidak menggembirakan, yang tidak menyenangkan, adalah kebalikannya. Rumah yang sempit, istri yang tidak solihah, kendaraan yang tidak nyaman. Ini adalah bagian daripada azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita berusaha, berupaya untuk beramal soleh dan mendapatkan apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.